Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanahu wa ta'ala Sunan Tirmidzi, al-Khamis yang kelima Sunan Tirmidzi. Hadal kitabu ishtahara aydan bismi Jami' at-Tirmidzi. Kitab ini masuk juga dengan nama Jami' at-Tirmidzi. Alafahu Tirmidzi rahimahallahu ta'ala ala babil fiqhi. Tirmidzi menulisnya, menyusunnya dengan bab-bab fikih, sehingga dikatakan sunan. Kitab sunan itu ditulis berdasarkan bab-bab fikih. Wada'a fihi as-sahiha wal-hasana wal-da'ifa. Beliau letakkan dalam kitab tersebut hadis sahih, hadis hasan, hadis da'if. Mubayyanan darajata, atau mungkin lebih tepatnya, mubayyinan darajata kulla hadithin. Saya ulangi, mubayyinan darajata kulli hadithin fi mawadihi min bayani wajhi da'if. Dan beliau menjelaskan derajat setiap hadis pada tempatnya, iya, dari sisi penjelasan, sisi dhaifnya, ya. Sehingga sebagian ulama kita menganjurkan untuk membaca, iya, untuk kita tahu bagaimana, iya, Imam Tirmidzi menjelaskan apa namanya sisi dhaif satu hadis, dan juga di sana akan kita dapatkan bagaimana aqwal ulama yang dinukil oleh Tirmidzi rahimahallahu taala dalam sunannya. Wa'tana bi bayani man akhadha bihi min ahli ilmi min ashab ghairihim. Ini yang di antara kelebihan sunan Tirmidzi. Dan beliau menjelaskan, beliau juga memberikan perhatian menjelaskan siapa dari kalangan ahli ilmi yang mengambil hadis tersebut. Ya, boleh sebutkan satu hadis, sebutkan siapa para ulama yang berpegang dengan hadis ini dari kalangan sahabat dan sahabat mereka. Wa ja'ala fi akhirihi kitaban fil ilal. Dan berjadikan di akhir kitabnya kitab ilal. Jama'a fihi fawaid hamah. Dikumpulkan di dalam kitabul ilal. Di akhir tersebut faedah-faedah yang penting. Wa min afdal man syarahu Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala. Yang kami kaji dulu, ya, belajar syarah ilal Tirmidzi Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala. Ibnu Rajab memiliki syarah Sunan Tirmidzi, sehingga beliau min a'rabin nas, di antara yang paling tahu terkait dengan Sunan Tirmidzi adalah Ibnu Rajab al-Hanbali. Namun qadarullah wa masyafa'al, syarah Sunan Tirmidzi Ibnu Rajab termasuk kitab yang mafqud, termasuk kitab yang hilang. Yang ada di sisi kita sekarang tinggal syarahnya, syarah Ilal Tirmidzi. Termasuk kitab yang mafqud. Qala qutbah rahimahullahu ta'ala wa jama'a, saya ulangi, qala kata Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala wa jami'u ma fi hadzal kitab min al hadith fa huwa ma'mudun bihi wa qad akhadha bihi ba'd al ulama ma khala hadithain. Kata beliau, semua hadis yang terdapat dalam kitab ini adalah hadis yang diamalkan oleh sebagian ulama. Waqad akhadha bihi ba'd ulama, sebagian ulama telah berpegang dengannya. Ma khala hadithain, kecuali dua hadis. Yang pertama hadis Ibnu Abbas, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam jama'a bainal dhuhri wal 'ashr bil Madinah wal maghrib wal isya min ghairi khaufin wala safarin. Nabi menjama' zuhur asar di Madinah, maghrib dan isya dengan tanpa ada rasa takut dan safar. Dan hadis yang kedua, hadis idza syariba fajliduhu, kalau dia minum khamar cambuk. Baina ada fi rabi'ati faqtuluh, jika mengulang minum khamar lagi yang keempat maka bunuh dia. Ini pun termasuk hadis yang tidak diamalkan. Waqad jaa fi hadzal kitabi min al-fawaid al-fiqhiyah wal hadithah hadithiyah ma laysa bi ghayrihi. Beliau datang ke dalam kitab ini faedah-faedah fiqih dan hadis yang tidak ada pada kitab lainnya. Ya, sehingga saya sebutkan sebagian ulama kita. Saya lupa, saya ingat Syalban rahimahullahu taala. Ya, menganjurkan untuk itu, untuk kita membaca ya Sunan Tirmidzi untuk tahu ini. Wastahsanahu ulamul Hijaz, dan kitab ini dianggap baik oleh ulama Hijaz, Iraq, Khurasan. Hina aradahu mu'allifu alaihim, ketika penulisnya Imam Muhammad bin Isa Tirmidzi menyatukan kitab ini kepada mereka. Waqad qala Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, tadi saya sebutkan Ibn Rajab min a'lamin nas bi Sunan Tirmidzi. Beliau pernah mensyarahnya tapi mafqud, hilang. Seperti Fathul Bari. Fathul Bari ada dua, Fathul Bari Ibn Hajar, Fathul Bari Ibn Rajab. Ibn Rajab punya syarah Sahih Bukhari, tetap juga mafqud, yang tersisa tinggal sampai Kitabul Janaiz yang ada sampai kita. Kata bi alam anna Tirmidhiya kharaja fi kitabihi, saya ulangi, kharaja fi kitabihi as-sahiha wal-hasana wal-gharib. Beliau keluarkan, riwayatkan, beliau takhrij dalam kitabnya hadis sahih, hasan dan gharib. Wal-gharaib allati kharajaha fiha bal-munkar. Dan hadis-hadis gharib yang beliau takhrij, yang beliau riwayatkan dalam kitabnya, sebagiannya adalah hadis-hadis yang mungkar. Wadasiyama fi kitab al-fadail, terutama dalam kitab fadail. Sehingga para ulama kita seperti di sini menyusun, mengurutkan Sunan Tirmidzi di bawah Sunan Nasai dan Sunan Abu Dawud. Terlebih lagi beliau rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari seorang yang kadzdzab, Muhammad al-Maslub. Ya, sehingga dengan sebab itu diantaranya kitabnya dianggap anzal, lebih di bawah Sunan Nasai dan Sunan Nabi Dawud. Walakinnahu yubayyinu dhalika ghaliban, tetapi beliau seringkali menerangkannya. Seringkali beliau menerangkannya. Wala a'lamu annahu kharaja al-muttaham bil kadhib muttafaqin ala ittihamihi bisnadin munfarid. Dan aku tidak tahu beliau mentakhrij meriwayatkan dari hadis seorang yang muttaham bil kadhib, yang disepakati muttaham bil kadhib dengan sanad tersendiri. Naam. Qad yukharriju an sayyid hifad. Betul kata beliau telah meriwayatkan dari seorang yang sayyid hifad. Uman ghadaba ala hadithihi, dan orang-orang yang dominan pada hadis yang wahan. Wajibayinu tadika ghaliban, dan sering beliau menjelaskan itu. Wala yaskutu anhu. Itu kata Ibn Rajab alhamdulillah rahimahullah. Namun sebagian ulama kita menyatakan itu diantara poin kritikan kepada beliau adalah riwayatnya dari Muhammad Al-Maslub. Nah, rawi yang ada pada kitab beliau. Qala rahimahullahu ta'ala Tirmidzi huwa Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah As-Sulami At-Tirmidzi. Ulida fi Tirmidz. Ya, Tirmidz adalah Madinah di taraf Jihun, di ujung kota Jihun, sana 920 di tahun 29 Hijriah. Fatafal bilada, beliau pun berkeliling negeri. Wasamia min Hijaz wal Iraq wal Khurasan, mendengar dari para ulama di Hijaz, di Iraq, di Khurasan. Ittafaqu ala imamati wa jalati, mereka sepakat akan keimaman Imam Tirmidzi dan kemuliaannya. Katakanlah Bukhari, ya'tabidu alaih wa ya'khudhu anhu. Sampai-sampai Bukhari bersandar kepada periwayatannya, ucapannya, dan kadang mengambil dari beliau. Iya. Ma'anna Bukhari misyuhi pada Bukhari termasuk syekhnya Tirmidzi. Dan itu yang diantara kita dapatkan nanti dalam Sunan Tirmidzi adalah seringkali Sunan Tirmidzi menukil akwal tashih dari Bukhari rahimahullahu ta'ala. Tufiya fi Tirmidz, dia meninggal di negeri Tirmidz, ya sanah miatain tisah sab'in hijriyah an sab'in aman, dalam usia 70 tahun. Waqasanna batasani nafi'ah, dia telah buat karya yang banyak yang bermanfaat. Filhilal waghiri, di antara adalah Asy-Syama'il Muhammadiyah, kitab yang bagus yang kemudian ditarik di tahqiq Syekh Al-Albani rahimahullah. Asy-Syama'il Muhammadiyah rahimahullahu wa jazahu wa yara. Alhamdulillah.